Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah, bersyukurlah dan berbahagialah kita atas kemudahan Allah Ta'ala memberi kesempatan kita salat jamaah subuh ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, "Man shalla bardaini dakhalal jannah." Barang siapa salat pada dua waktu yang dingin, Allah masukkan ia ke dalam jannah. Adapun dua waktu yang dingin yang dimaksud adalah salatul asr wa salatul fajr. Salat asar dan fajar. Asar dingin di waktu di ujung siang. Dan subuh adalah waktu dingin di ujung malam. Dan ini berat, kecuali bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Terutama bagi mereka orang-orang munafikin, ini terasa amat berat. Kemudian, ihwafillah barakallahu fikum, dalam kesempatan pagi ini, ingin kami sampaikan apa yang telah diajarkan Nabi SAW dari pokok agama ini, yang memiliki kedudukan agung dalam agama ini, yaitu sifat tawadu. Sifat tawadu, di mana beliau dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha auha ilayya antawadu hatta la yafkharu ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan padaku, yang mana isinya adalah agar kalian bersifat tawadu, agar kalian saling memiliki sifat tawadu. Sehingga dengan sifat tawadu ini, tidak ada seorang pun yang membanggakan dirinya atas yang lainnya. Dan tidak ada seorang pun yang berbuat curang satu sama yang lainnya. Perhatikan, iwafillah barakallahu fikum, tentang tawadu ini. Dan mungkin kita bertanya, apa sebenarnya tawadu? Tawadu adalah lawan daripada kibir, sombong. Kalau kita paham apa itu kibir, seperti yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan paham pula apa itu tawadu. Dan begitu hina orang-orang yang sombong, begitu mulia orang-orang yang tawadu, jauh berbeda. Maka beliau sampaikan berkenaan dengan sombong, adalah batrul haq wa ghamtun nas. Dia menolak kebenaran, dia meremehkan manusia. Sedangkan tawadu itu adalah qabulul haq. Dia menerima kebenaran, wal khudu ila amrillah. Dia tunduk menerima perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tunduk dengan syariat Allah ta'ala. Dan ia tidak meremehkan manusia. Dia memuliakan manusia, menghormat manusia. Ini orang yang tawadu. Hifdzul jinah, dia meremehkan atau dia merendahkan sayapnya lil mukminin, terhadap orang-orang yang beriman. Dan ia lakukan perkara ini lillahi ta'ala, hanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang Allah sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat As-Su'ara ayat 215. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." dan rendahkanlah sayapmu kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan mukminin. Ini perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita dapatkan beliau betapa tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada pada beliau sifat kibir, sehingga dicintai oleh seluruh sahabatnya dan orang-orang yang mengenalnya akan mencintainya karena sifat tawadhu. Dan ifillah barakallahu fikum, Allah muliakan beliau menjadi manusia paling mulia dari hambanya. Sebaliknya, ambillah pelajaran orang-orang yang kibir di muka bumi, maka Allah binasakan, Allah benamkan ke dalam bumi seperti Qarun, atau Allah benamkan ke dalam lautan samudra seperti Fir'aun. Itu semua adalah bentuk sifat sombong. Atau seperti Abu Lahab yang masih hidupnya turun ayat dari Allah Ta'ala menghinakannya dan mengutuknya dan memberikan keputusan dia ada dalam neraka wal'iyadzubillah. Kemudian ifillah barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menghabarkan kepada kita di antara keutamaan orang-orang yang mereka memiliki sifat yang agung ini, yaitu orang-orang yang memiliki sifat tawadhu ini. Dalam surat Al-Qasas ayat 82 Allah habarkan, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwa fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Allah beritakan dalam ayat yang agung ini, tilkad darul akhirah, itu adalah kebaikan dan kenikmatan kampung akhirat, yakni jannah. Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwa, kami jadikan itu hanya untuk mereka, orang-orang yang tidak menginginkan al-ulu, kedudukan, kekuasaan, kepemimpinan, ketenaran, ya, fil ardi, di muka bumi, wala fasada, dan orang-orang yang tidak menginginkan kerusakan, wal akibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik, yakni jannah, hanya bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah habarkan dalam ayat yang agung ini janji bagi orang-orang yang takwa, dan di antara sifat mereka adalah memiliki sifat tawadhu. Mereka tidak menginginkan kedudukan, kekuasaan, kepemimpinan atau ketenaran di muka bumi. Mereka adalah orang-orang yang baik yang sangat Allah cintai. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, manusia itu ada 4 golongan berkenaan dengan ayat ini. Golongan yang pertama, mereka adalah alladzina yuriduna al-ulu wal fasad. Golongan orang-orang yang hanya menginginkan ketenaran, kekuasaan, kepemimpinan, dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka itulah al-mulu, para raja-raja yang ada di muka bumi. Seperti Fir'aun, mengapa begitu marahnya kepada Musa alaihissalam? Karena ia tidak ingin kerajaannya jatuh dan hancur. Kemudian kita lihat, ya, Namrud sampai demikian rupa menentang Ibrahim alaihissalam sama, karena dianggap itu merongrong kekuasaannya. Dan pada umumnya raja-raja itu berperang, berebut kekuasaan, berebut, ya, kepemimpinan, berebut wilayah. Orang-orang yang seperti ini mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Adapun golongan yang kedua, alladzina yuridunal fasad wala yuridunal ulu. Mereka hanya menginginkan kerusakan walau tidak menginginkan kepemimpinan, kekuasaan, seperti orang-orang yang mencuri. Para pencuri, ya, mereka ingin merusak, tapi tidak ingin kekuasaan. maka ini semua pun Allah tidak suka dan tidak mendapat kebaikan di sisi Allah. Yang ketiganya, alladzina yuriduna al-ulu wal fasad. Orang yang hanya ingin ketenaran, kepemimpinan, kekuasaan, tidak ingin kerusakan. Sehingga ia banyak memberi kepada manusia bantuan. Tidak ingin kerusakan, dia cuma ingin jangan lupa nanti pilih saya. Jangan lupa nomor ini. Dia banyak memberi bantuan. Ya, kalau lagi musimnya. Biasanya musim-musim kayak kemarin dahulu. Menjelang pemilihan. Orang-orang yang seperti itu banyak memberi bantuan. Atau, ifa barakallahu fikum, di luar ya, keinginan dia untuk menjadi jabatan, ingin tenar, ingin dikenal. Dia banyak memberi piutang, pinjaman, atau bantuan. Orang-orang yang seperti ini hanya ingin dipuji manusia, ingin disanjung dan diangkat oleh manusia, maka dia tidak dapat kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Adapun yang paling utama dan yang paling mulia adalah yang Allah sebutkan dalam ayat ini yang keempat, yang paling tinggi derajat mereka, hum ahlul jannah alladzina la yuriduna al-ulu fil ardi wala fasad. Orang yang tidak menginginkan kepemimpinan, kekuasaan atau ketenaran di muka bumi, dia tidak inginkan kerusakan. Mereka adalah ahlus sunnah yang tidak inginkan jabatan, tidak inginkan ketenaran. Yang mereka lakukan adalah semua semata-mata lillah. Dan sungguh ternyata Allah berikan kepada mereka kekuasaan sebagaimana diraih para sahabat khulafa ar-rasyidin. Mereka bukan orang-orang yang rakus dan haus jabatan. Mereka adalah orang-orang yang merasa beban ketika dipilih memiliki atau diberikan jabatan. Beda dengan orang di zaman kita ini, mereka berebut jabatan walaupun mereka tidak melihat kemampuan. Sehingga ya barakallahu fikum, orang-orang yang memiliki sifat tawadhu ini, darinya lahir sekian banyak kebaikan. Di antaranya, pertama, orang-orang yang tawadhu qabulun nasihah, dia akan selalu bisa menerima nasihat. Dari orang-orang yang memberikan nasihat, dia menerima kebenaran yang ia dapat. Dan perhatikan ya fila barakallahu fikum, diucapkan dari seorang ulama salaf kita, laisa syai'un a'azu min syai'aini. Tidak ada sesuatu yang lebih bisa memberikan kemuliaan kepada seseorang dari antara dua perkara ini. Mau yang manakah yang akan kita ambil? Atau ambillah dua-duanya. Yang pertama, dirhamun tayyib wa rajulun ya'malu ala sunnah. Dirham yang ia dapatkan dengan cara yang baik, yang halal. Dan orang yang ia beramal di atas amalan-amalan sunnah. Nah, orang-orang yang tawadhu ini, mereka adalah orang-orang yang selalu beramal di atas sunnah, menerima sunnah. Alladzina yuridul haq. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, orang-orang yang menginginkan kebenaran, itu mereka senantiasa yafrahu bin nasihah. Gembira, bahagia, menerima nasihat. Wa yafrahu bitanbi' al-khata. Dan ia senang kalau diperingatkan dari kesalahannya. Ini tandanya orang yang dia itu inginkan kebenaran. Dan itulah orang-orang yang tawadhu. Beda halnya dengan kita di zaman ini. Kadang diberi nasihat merasa dirinya lebih pintar. Atau dirinya sama. Antum juga belajar di ulama, saya juga sama. Antum punya kaidah, saya punya kaidah. Antum bersama ulama kibar, bersamaku juga ulama kibar. Sehingga nasihat mentah. Tak mau diterima. Bahkan dia marah. Tidak menerima ketika diingatkan kesalahannya. Ia cari pembenaran. Bukan ia cari kebenaran. Ia berusaha mencari pembelaan. Tidak bersyukur ketika diingatkan kesalahannya. Bukan demikian akhlak orang-orang yang tawadhu. Tapi orang yang bersifat tawadu, dia akan selalu mudah menerima kebenaran dari orang-orang yang menyampaikan kepadanya. Dan yang kedua, faedahnya, dia akan selalu memuliakan orang lain, tidak gampang meremehkan. Dia senantiasa hifdzul jinanil mu'minin, memuliakan mukminin saudaranya, dan ia merendah dirinya sehingga ia tidak gampang meremehkan mereka. Justru ketika ia sekalipun melihat saudaranya ada kesalahan, ia introspeksi dirinya, bisa jadi kesalahanku lebih banyak darinya, sehingga ia tidak ingin menyebarkan aib dan kesalahan saudara mukmin sesamanya, karena ia merasa dirinya juga ada padanya kesalahan, sehingga ia menjadi orang yang senantiasa lapang dada menerima nasihat, dan ia senantiasa introspeksi diri, muhasabah diri, karena sifat tawadhu ini yang membawa dia pada kebaikan. Dan dengan sifat ini pula akan lahir rasa mahabbah, ya, rasa saling mencintai dengan sesamanya. Dan ini sebab karena tidak ada pada mereka saling meremehkan. Dan ingat, sikap saling meremehkan inilah yang membuat pecahnya persaudaraan. Karena orang kalau dia dicaci tentu akan tidak suka, hatinya terluka, dan ini membuat retak ukhuwah sesama mereka. Namun ingat, bedakan mana cacian yang tidak dibenarkan dan mana takdir yang itu adalah untuk kebaikan kita. Kemudian afila barakallahu fikum, orang-orang yang mereka tawadu, senantiasa mereka lapang dadanya, ya, tidak sempit dada mereka, sehingga begitu mudahnya saran kritik dia terima, dan begitu mudahnya ia bertobat pada Allah Ta'ala ketika diingatkan kesalahan, kejelekannya. Karena ia sadar al-mu'min mir'atu akhi, mu'min itu adalah cermin baginya, atau seorang mu'min cermin bagi saudaranya. Kalau kita ingin diri kita melihat sejatinya diri kita, lihat di cermin. Ingat ikhwah barakallahu fikum, kita tidak bisa lihat. Kita punya telinga sendiri, walaupun dekat dengan mata kita, tidak jauh. Betul? Bisa lihat ke telinga sendiri? Tidak bisa. Apa yang ada di telinga, bagaimana bentuknya? Tidak bisa kita lihat. Ya? Jangankan ini, kadang orang itu sendiri tidak bisa apa yang ada pada bibirnya. Seperti apa bibirnya? Tidak bisa lihat. Kecuali dengan kaca, dengan cermin. Demikian orang-orang yang tawadhu, merasa tidak mungkin dia akan tahu aib-aib kekurangan dirinya kecuali orang lain, saudaranya yang mengingatkannya. Sehingga ia farhan, gembira ketika ada saudaranya mengingatkannya. Bukan ia benci. Bedakan orang yang memberikan nasihat teguran dengan ikhlas dan tulus karena cinta padanya, dengan orang-orang yang dia itu mengejek tanpa ada keinginan baik padanya. Bedakan. Dan sungguh kita dapati masya Allah, masyayikh kibar, para ulama kita seperti Syekh Rabi Hafidhullah Ta'ala, Syekh Ubaid Hafidhullah Ta'ala, dan yang bersama beliau, begitu sayangnya kepada ahlus sunnah, sehingga mereka, orang-orang yang ada tanda-tanda padanya penyimpangan, diingatkan, dinasihati terus sampai pada akhirnya tak bisa lagi diingatkan dan membahayakan kesalahannya, kesesatannya, maka diperingatkan agar umat tidak mengikuti dan terjerumus pada kesalahan itu. Nasihat sudah berulang-ulang, nasihat, hujah sudah berulang, hujah disampaikan. Namun ingat ikhwah, kadang hati manusia sempit menerima nasihat. Makanya kita bersyukur pada Allah Ta'ala, Allah mudahkan dan lapangkan dada kita untuk menerima nasihat. Karena ini tanda kebaikan bagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang bersifat tawadhu, dia akan bersifat pemaaf kepada saudaranya. Karena ia ingat firman Allah Ta'ala, khudil afwa wa'mur bil uruf wa'arid anil jahilin. Allah katakan dalam firman-Nya, jadilah engkau orang yang pemaaf, berilah maaf pada saudaramu, dan perintahkan kepada yang ma'ruf. Berpalinglah dari orang-orang jahil. Ighfirullah barakallahu fikum, sifat pemaaf ada sifatul muttaqin. Yang Allah katakan mereka yang dijanji dengan jannah adalah al-kadhimin al-ghayadha wal-afina aninnas. Ia bisa mengendalikan emosi, amarah. Ia pemaaf kepada manusia. Dan untuk menjadi seorang yang pemaaf seperti ini, itu tidak bisa kecuali orang-orang yang ada padanya sifat tawadhu. Adapun orang-orang yang kibir, yang sombong, sulit untuk memaafkan yang lainnya. Maunya dia tindas, maunya dia libas. Dia mau sendiri yang kuasa, dia mau sendiri yang terkenal, dia mau sendiri yang terus punya kedudukan. Ini sifat jelek daripada sombong. Ia enggak mau mendengar nasihat. Dan ya fila barakallahu fikum, orang yang sombong ketika dia lihat di cermin ternyata buruk wajahnya, dia hancurkan cerminnya. Bukan dia perbaiki aibnya. Beda orang yang tawadhu, dia sadar aib itu pada dirinya, bukan yang ada di cerminnya. Sehingga ia bersihkan dirinya, nampak bersih yang di cerminnya. Artinya kalau kita membenahi diri, saudara kita pun akan lihat kebaikan kita kembali. Bukan dipecah, dihancur cerminnya karena buruk rupamu. Tapi mestinya diperbaiki aibmu. Sehingga engkau bercermin lagi, bagus. Saudaramu lihat, engkau sudah bagus. Rujuk dari kebenaran, dari kesalahan. Taubat dari kekeliruan dan kembali kepada kebenaran. Ingat ya fila barakallahu fikum. Apa yang disampaikan Nabi SAW juga dengan sifat tawadhu ini. Allah akan mengangkat derajat seorang hamba. Man tawadhu alillah rafa'ahullah. Nabi SAW bersabda. Barang siapa yang memiliki sifat tawadhu, maka Allah Ta'ala akan mengangkatnya dia. Mengangkat derajatnya. Dan ya fila barakallahu fikum. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau lebih lengkap Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu abadan bi'afin illa izza wa ma tawadu ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan tidaklah berkurang atau tidaklah mengurangi sedekah itu pada harta seseorang. Jangan kita menganggap sedekah itu mengurangi harta kita punya. Begitupun kata beliau dalam sabdanya, dan tidaklah Allah menambah seorang hamba yang punya sifat pemaaf, melainkan akan ditambah kemuliaannya. Dan tidaklah seorang bersifat tawadhu karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Subhanallah wa barakallahu fikum. Ini perkara semua bertentangan dengan akal dan perasaan manusia. Karena akal manusia dan perasaannya yang membuat ia bakhil, itu dia adalah akal dan perasaannya menganggap kalau aku sedekahkan hartaku kurang. Masa aku punya harta sekian, harus aku berikan zakatnya sekian persen? Masa setiap harta yang ku dapat harus ku infakkan? Manusia punya perasaan seperti itu. Ya, kecuali orang-orang yang punya keimanan dan terbimbing dengan ilmu. Dia yakin bahwa Allah perintahkan kita infak, sedekah, ya, ataupun zakat tidak ada padanya, ya, mengurangi harta kita, melainkan itulah yang sebenarnya harta kita. Hingga wa fila barakallahu fikum, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat, kalian lebih suka harta kalian punya sendiri kah? Kalian suka harta milik ahli waris kalian? Mereka menjawab, ya Rasulullah, tentunya kami lebih suka hartaku, harta milikku sendiri. Kata beliau, Adapun hartamu adalah apa yang telah engkau infakkan di jalan Allah, sedangkan yang tersisa di rumahmu, ya, di brankasmu atau di ladangmu, di kebunmu, dalam peternakanmu dan yang lainnya, itu adalah hakikatnya milik ahli warismu. Sehingga kalau engkau suka merawat kebunmu, suka dengan peternakanmu, suka dengan bisnismu dan usahamu dengan kekayaanmu, namun engkau tidak menginfakkan di jalan Allah dari hartamu itu, begitu Allah datangkan mencabut nyawamu saatnya dicabut, engkau akan menyesal. Sebab apa? Ternyata itu semua jadi milik ahli warismu, dan yang engkau berikan di jalan Allah tak ada. Maka ini orang mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqahu aku minas salihin. Ya Allah, tangguhkan umurku sesaat saja. Akan kusodakokan harta-hartaku. Akan jadikan diriku orang yang soleh. Terlambat. Tak ada lagi kesempatan. Maka orang-orang yang cerdas. Kata Rasulullah SAW, Al-Qayyisu. Man dana nafsahu amila lima ba'da mautihi. Orang-orang yang cerdas itulah orang yang ia menundukkan jiwanya terhadap petunjuk Allah, dan ia beramal saleh untuk bekal setelah matinya. Sedangkan wal ajizu man yattabi'u nafsahu hawaha. Orang-orang yang dungu adalah orang-orang yang mengikuti jiwanya kepada nafsunya. Dia ikuti hawa nafsunya. Wa yatamanna 'ala Allah, ia berangan-angan di hadapan Allah kelak dia dapatkan kemuliaan. Tidak. Itu harta, jangan pernah kita mengira harta itu berkurang dengan sedekah. Kita punya 1 juta, 100 ribu kita infakkan sebagai jariah kita. Memang sisa 900, tapi yang 900 ini habis kepake dan enggak mungkin lagi kita dapat. Hilang malah. Justru yang 100 ribu Allah simpan. Allah katakan, "Wa ma tunfiqu min khairin tajiduhu indallah." Apapun yang kalian infakkan dari kebaikan itu, kau dapatkan lagi kembali di sisi Allah kelak. Sehingga apabila orang mukmin itu menyesal ketika Allah perlihatkan di akhirat kebaikan-kebaikan balasan amalnya. Menyesal apa? Menyesal dia tidak berbuat banyak-banyak. Sehingga ia mengatakan, "Rabbirji'un la'anli a'malu shaliha fi ma taraktu." Ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa melakukan amalan-amalan saleh yang aku dulu belum lakukan. Dia ingin kembali. Seperti kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang yang telah meninggal dunia dan ia telah mendapatkan jannah dengan segala nikmatnya. Dan ia ingin kembali ke dunia. Seperti orang yang mati syahid. Setelah ia menyaksikan betapa besar pahala yang Allah berikan. Ia ingin kiranya bisa Allah kembalikan ke dunia nyawanya. Kepada jasadnya untuk ia bangkit kembali perang di jalan Allah dan mati terbunuh yang kedua kalinya. Karena apa? Pahalanya begitu besar. Sehingga ikhwah, jangan kita menjadi orang yang menyesal. Kemudian dalam hadis tadi disebutkan pula, tidaklah seorang itu bersifat pemaaf, melainkan Allah akan menambah kemuliaan baginya. Terkadang orang gengsi merasa dirinya diremehkan atau merasa tersinggung oleh saudaranya. Lalu ia marah dan ia bilang, saya tidak maafkan dia. Dia telah begini dan begitu. Ini kadang. Ya, orang tertutup untuk memberi maaf pada saudaranya. Memang ikhwah barakallahu fikum. Meminta maaf. Ini kadang amalan yang berat. Karena juga nafsu manusia gengsi. Masa saya minta maaf dia? Begitu pula ternyata memberi maaf berat. Sehingga kita sadar. Kalau kita memiliki sifat pemaaf, lapang dada, inilah kemuliaan ada di situ. Sebagaimana Rasulullah SAW, betapa beliau sedihnya dan marahnya kepada pembunuh Hamzah, paman beliau, ya Hamzah radhiyallahu an, paman Nabi SAW. Siapa pembunuhnya? Wahsy. Sehingga beliau pun mengatakan untuk Wahsy sementara. Ya, tidak selalu mendekat kepada beliau. Tetap ingat masih. Sementara dan setelah wafatnya Rasulullah SAW, masih ingin menebus ya kekecewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya ya untuk ia memberikan tebusan dia dalam dirinya. Maka ketika terjadi perang dengan pendusta besar mengaku Nabi itu Muslimah Al-Kazzab, dia pula ingin, ini saatnya aku tebus tombakku dengan tombakku ini ya untuk menembus Muslimah Al-Kazzab. Maka terjadi, berhasil ia ya. Beliau Rasulullah tidak punya sifat pendendam dan belum pemaaf, sehingga dimaafkan orang-orang yang dulunya memerangi beliau kayak Ikrimah ya radhiyallahu anhu yang wasal dalam kekafirannya memerangi beliau dalam perang Badr, dalam perang Uhud ya, dan yang lainnya dari para sahabat ya Khalid bin Walid ketika menyatakan keislamannya tidak ada beliau rasa benci, gembira menyambutnya. Dan ya fila barakallahu fikum, janganlah kita merasa dendam pada saudara kita yang dulu pernah melakukan sesuatu dan sekarang sudah insaf, sudah mengikuti sunnah. Lupakan yang itu, kan dia sudah mengikuti sunnah taubat. Kesalahannya, hapus. Kita maafkan. Maksudnya, jangan kita dendam. Kemudian, tidak seorang bersifat tawadu. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Akan meninggikannya. Dan ini adalah janji dari Allah azza wa jalla. Dan ya fila barakallahu fikum. Beliau habarkan kepada kita untuk koreksi diri kita. Apa kata beliau? Beliau sebutkan di dalam hadis, innallaha aqwaman. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba ya, atau orang-orang di mana Allah subhanahu wa ta'ala yaqtasuhum bin ni'am, memberi mereka kelebihan dalam nikmat. Allah beri kehususan mereka, diberi kelebihan dalam nikmat. Nikmat harta, ya, kekuasaan. Limunafi'in ibad, untuk dia memberikan manfaat-manfaat kepada hamba-hamba Allah yang lain. Wa yukirruha fihim, dan Allah Ta'ala mengokohkan itu nikmat pada mereka. Ma badzaluha, selama ia menggunakan nikmat itu, dia berikan sepenuhnya untuk hamba Allah. Dia curahkan untuk hamba Allah hartanya. Dia pakai untuk memberi manfaat pada manusia, kedudukannya, ilmunya, semua dia berikannya. Dengan sifat ini Allah mengokohkan nikmatnya. Fa idza mana'uha naz'aha minhum. Tapi ketika dia sendiri telah mencampakkan itu, dia menahan dirinya tidak memberi kebaikan kepada manusia dari hartanya, kekuasaannya atau ilmunya. Dia tahan. Dia beli, dia bakhil, ya. Naz'a minhum. Allah akan hilangkan, Allah cabut dari mereka nikmat-nikmat Allah itu. Fahawwala ila ghairihim, Allah pindahkan ke yang lain. Lihat ikhwah, barakallahu fikum. Allah bisa mencabut nikmat dari seorang hamba karena tidak syukurnya. Dan Allah pindahkan ke yang lain. Sehingga bergilir. Maka ketika kita mendapat giliran, mendapat anugerah dari Allah berupa kekuasaan atau kekayaan atau ilmu. Ini anugerah dari Allah. Manfaatkan semaksimal mungkin untuk kita memberikan manfaat pada manusia. Sehingga nikmat itu Allah kokohkan. Allah tambah. Tapi kalau kita bakhil, Allah lewatkan. Allah cabut darinya. Sehingga ia kembali miskin dan tak bisa bikin apa-apa. Dia cuma berangan-angan, seandainya dulu waktu saya kaya, saya bangun masjid, saya bangun musola, saya bangun pesantren, saya beli ini wakaf, saya ngasih ini. Itu katanya seandainya dulu. Ketika kekayaan masih ada di tangannya. Sudah berubah, sudah berpindah. Dia cuma mengandai-andai saja. Tak ada kesempatan lagi. Ingat itu ikhwah. Dan kata Rasulullah SAW, inna minan nas nasan mafatihanil khair mawa maghaliqal syar. Sungguh ada di antara manusia orang yang Allah jadikan ia sebagai mafatihanil khair lil khair, pembuka kebaikan-kebaikan. Pembuka pintu-pintu kebaikan. Ada juga manusia yang Allah jadikan dia ya, sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu kejelekan. Wa inna minan nasi nasan mafatihal syar. Dan sungguh ada di antara manusia yang ia menjadi pembuka pintu-pintu fitnah, pintu-pintu kejelekan, keburukan. Maghaliqalil khair, dia menutup pintu-pintu kebaikan. Fatuba liman ja'alahu Allah mafatihal khair ala yadayhi. Sungguh berbahagialah orang yang Allah jadikan sebagai pembuka kebaikan melalui tangannya. Artinya dia diberi kemampuan menjadi perintis pembuka kebaikan. Wa wailun liman ja'allahu mafatihash syarr 'ala yadayhi. Dan celaka orang yang Allah jadikan melalui tangannya sebagai pembuka keburukan. Celaka orang-orang yang dirinya malah menjadi pembuka keburukan. Yang tadinya dakwah sudah begitu bagus, ukhuwah begitu bagus, tiba-tiba dia bikin fitnah. Sehingga terpecah salafiyin, terpecah ahlus sunnah, terjadi fitnah. Celaka orang yang menjadi pembuka keburukan besar ini, yang terus meretakkan dan merenggangkan, membuat pecah sama-sama ahlus sunnah. Kita yang mana? Dan yafila barakallahu fikum, orang-orang yang tawadhu adalah mereka orang-orang yang senantiasa merasa ketika Allah beri anugerah berupa nikmat, ilmu, jabatan ataupun kekayaan, dia merasa ini kesempatanku untuk membuat kebaikan-kebaikan sebanyak mungkin. Dia lakukan untuk kebaikan-kebaikan yang bisa dia lakukan. Sehingga yafila barakallahu fikum, ya, orang yang paling baik itu adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada yang lainnya. Sedangkan orang-orang yang sombong, justru dari ia itulah pintu fitnah dibuka. Darinya pintu keburukan dibuka. Dia merasa diri, saya juga punya ilmu seperti dia punya ilmu. Saya punya ulama kibar bersama ulama kibar seperti dia punya ulama kibar. Saya juga duduk di hadapan ulama seperti dia. Dia punya kaidah, saya juga punya kaidah. Dia pengaruhi orang-orang yang bisa dipengaruhi. Sehingga pecah. Ahlus sunnah bukan kembali satu. Karena kesombongannya, ia remehkan yang lainnya. Ketika nasihat sampai padanya, dia bantah. Atau dia remehkan. Dia dustakan wal'iyadzubillah. Sehingga nasihat saudaranya ya, tidak diterima. Bahkan saudaranya memberi nasihat malah diremehkan. Wal'iyadzubillah. Nas'alullah salam afiyah. Sehingga yafila barakallahu fikum. Perhatikan akibat daripada kesombongan. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman begitu ngeri. Di antaranya dalam surat Ghafir ayat 35 Allah sebutkan kadzalika yatba'ullah ala kul qalbin mutakabbirin jabbar. Begitulah Allah menutup setiap hati orang-orang yang sombong dan congkak. Allah tutup hatinya. Karena ada kesombongan, tertutup hatinya. Dan ihwa barakallahu fikum, sesuatu yang tertutup kayak macam ini ditutup, mau diisi berapa dream air ke dalam gelas ini, bisa masuk enggak? Enggak bisa masuk. Karena ditutupnya. Kalau dibuka, bisa. Dan hadirin yang dimuliakan Allah. Ini yang menutup Allah. Sehingga sulit kebaikan, kebenaran, nasihat masuk. Wal'iyadzubillah, kalau sudah tertutup hati. Siapa yang bisa membukanya? Enggak ada lagi kebaikan darinya. Berbahaya. Bahkan Allah katakan dalam surat yang lainnya. Al-A'raf 146. Sa'asrifu an ayatiya alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Akan aku palingkan mereka, orang-orang yang sombong di muka bumi dari ayat-ayatku, kata Allah. Yang mereka sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar. dan wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Jikalah mereka melihat tiap-tiap ayat Allah, mereka tidak mengimaninya. Wa iyarau sabila rusdi la yattakhidhuhu sabila. Lihat, akibat Allah tutup hatinya, Allah palingkan dari kebenaran, sehingga kata Allah, wa iyarau sabila rusdi la yattakhidhuhu sabila. Ketika mereka melihat jalan petunjuk, ia tidak menjadikan sebagai jalannya. Walaupun sudah disampaikan hujah-hujah kepadanya, jelas bukti-bukti sudah jelas, dirinya salah, tidak ada hujah, tetap dia enggak mau terima, enggak mau rujuk. Wa iya rasabilal ghayyat takhidhu sabila. Ketika ia melihat jalan yang keliru, malah ia ambil itu sebagai jalannya. Sudah jelas-jelas salah, keliru, masih dibelanya. Masih fanatik padanya. Ya. Ya fila barakallahu fikum. Allah sampaikan yang demikian ini untuk kita waspada. Janganlah sombong ada pada kita. Kemudian juga Allah sampaikan dalam ayat yang lain, wa nuqallibu afidatahum absaruhum kama lam yu'minu bi awwala marrah wa nadharum fi tughyanihim ya'mahun. Dalam suratul An'am 110 Allah habarkan, kami membalikan hati-hati mereka, pandangan mereka, sehingga mereka seperti orang yang belum iman, kayak orang bodoh dulu sebelum iman. Ya, seakan-akan belum beriman. Padahal sudah tahu ilmu, dia lupa. Ucapan-ucapannya dulu begitu bagusnya, dia lupa. Ya, dengan ucapannya. Nas'alullah salamul afiyah. Wa nadharum fi tuhyanihim ya'mahun. Kata Allah, kami biarkan mereka dalam kebutaan mereka. Mereka tersesat dalam kebutaannya. Kalau orang buta berjalan tersesat, itu sudah kemestian. Karena enggak tahu jalan dan enggak lihat jalan. Karena buta. Nah, kita yang khawatir ikhwah. Kalau orang dulunya lihat, matanya sehat, normal, lihat, ia jalan dengan enak. Selamat. Jalannya terang, nampak. Tapi begitu tiba-tiba buta kedua matanya, wal'iyadzubillah. Pasti dia akan berjalan dengan meraba-raba. Dia akan berjalan dengan mengira-ira. Bingung dia. Itu walaupun jalan yang dulu pernah dilaluinya, dia akan kebingungan padanya. Sehingga iwafillah barakallahu fikum na'udzubillah. Kalau Allah sudah butakan hati seseorang, Allah balikan karena kesombongannya. Dan akibatnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughsharul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsalul dhur fi suratir rijal yakhshahumul dhul min kulli makan yusaquna ila sijni fi jahannam yusamma bulas. Beliau sampaikan, akan dikumpulkan oleh Allah orang-orang yang mereka sombong kelak di hari kiamat. Permisalan mereka dibentuk dalam bentuk seperti seekor semut yang merah kecil halus. Bentuknya manusia tapi kayak semut kecil. Hina sekali. Mereka diliputi kehinaan, kerendahan dari segala sisi. Lalu dalam kondisi hina seperti itu, yusaquna ila sijn. Mereka digiring menuju penjara. Fi jahannam, penjara dalam neraka. Enak apa enggak kira-kira? Hah, ikhwah? Jangankan di dalam neraka. Yang di dunia saja, penjara dunia yang kita ada sekarang ini, kita lebih enak di penjara atau lebih enak dengan keluarga di rumah? Enak mana? Tentu enak dengan keluarga. Bebas kita mau makan, mau ibadah, mau apa. Enak di luar. Bersama keluarga. Nah, di penjara terbatas. Sengsara. Walaupun kita belum pernah di penjara dan jangan. Ya, enggak enak. Kita lihat kasihan kalau jenguk orang-orang di penjara. Karena kita sering diminta isi di lapas, di rutan untuk menceramai mereka. Ya, bahkan kita dapati mereka. Kebanyakan wajah-wajah murung, muram dan sedih wajah mereka. Kenapa? Ya, saat Ramadan, saudaranya di rumah enak-enak makannya, di penjara ya apa adanya. Saat Lebaran, saudaranya gembira, dia tidak bisa kemana-mana. Ini di dunia sengsara. Apalagi ini, penjara dalam neraka jahanam disebut namanya bulas. Ta'luhum narul anyar. Itu penjara, atapnya, dindingnya, bawahnya, semua itu api. Yusqauna min usarati ahli nar tinatul khabar. Minumannya Allah berikan kepada dia adalah nanah dan darah para penduduk neraka. Itu minumannya, itu hidangannya, na'udzubillah. Itu akibat dari orang-orang yang sombong terhadap kebenaran. Dia menolak kebenaran. Maka ihwa, orang yang tawadhu, dia akan diangkat derajatnya. Dan berikutnya, faedah tawadhu, orang yang bersifat tawadhu akan merasakan lezatnya iman di dalam hatinya. Karena ia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dari selainnya. Karena ia mencintai selain Allah dan Rasulnya karena Allah. Sehingga akan lahir kebaikan. Saling mencintai karena Allah. Itu adalah ikatan paling kuat dari ikatan iman. Hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Orang yang tawadhu dapatkan lezatnya iman. Dan ia benci kembali pada kekufuran seperti enggan dilempar ke neraka. Dia ingin kebenaran selalu. Dan berikutnya, keutamaan sifat tawadhu juga ihwa barakallahu fikum, dia orang tidak akan pernah ujub akan dirinya, bangga dirinya. Tambah sedikit enggak apa-apa, sampai jam 6. Ihwa fillah barakallahu fikum, dia tidak akan pernah ujub. Membanggakan dirinya dan dia sadar bahwa Nabi SAW bersabda, salasun muhlikat, tiga perkara yang akan membinasakan kalian. Pertama adalah hawan muttaba'an, asuhul muta', kebakhilan yang kalian taati. Yang keduanya hawan muttaba'an, hawan nafsu yang kalian ikuti. Ya. Atau bisa, yang pertama adalah hawan muttaba'an, hawan nafsu yang diikuti. Yang kedua, suhul muta', kebakhilan yang ditaati. Kalau orang hidup menuruti hawa nafsunya, binasa. Kalau orang hidup bakhil, rusak, hancur dirinya. Ya. Karena kebakhilan itu akan berdampak buruk. Dia akan terhalang dari kebaikan. Untuk membuat kebaikan, dia pelit. Yang ketiganya, ini yang berbahaya lagi. Ijabul mar'i binafsi, orang yang bangga akan dirinya. Hancur. Kenapa? Dia meremehkan orang lain. Dia merasa dirinya pintar sehingga bisa beristihad sendiri. Ya, punya kaidah sendiri. Sudah mumpuni ilmunya. Sehingga bisa jalan sendiri. Seperti dia lahir sendiri. Ya, kemudian juga dia nanti akan mati sendiri. Maka dia merasa pintar sendiri. Ini bahaya. Perasaan ini. Kita perlu orang lain. Yang kesembilan adalah orang yang sifat tawadhu itu dia akan senantiasa ekonomis dalam hidupnya. Iqtisadun fi ma'ashi. Ekonomis maksudnya dia bukan bakhil. Dan inilah yang akan mengantarkan pada kebaikan. Kata Rasulullah SAW, salasun munjiat, ada tiga perkara yang menyelamatkan kalian. Pertama, taqwa Allah fi sirri wa alan. Kalian takwa kepada Allah, baik dalam sunyi sepi sendiri atau banyak keramaian orang. Yang keduanya adalah al-adlu fil ghadabi wa ridha. Engkau mampu berbuat adil, baik dalam emosi marah atau dalam keadaan ridha. Dan yang ketiga adalah iktisadun fil faqri wal ghina. Engkau bisa berlaku sederhana, baik kaya ataupun miskin. Ketika kita miskin ekonomis, kita tidak akan banyak susah, tidak akan banyak mengeluh, tidak akan banyak kecewa, dan kita tidak akan banyak berputus asa. Karena kita sederhana. Bersabar dengan kesederhanaan seperti Nabi SAW. Ketika mau makan, ditanya istrinya, ada lauk apa? Cuma cuka. Belum mengatakan sebaik-baik lauk cuka ini. Subhanallah. Coba kalau kita mau lari kemana? Bisa lari ke warung sate, bisa lari warung padang. Karena gak ada apa-apa di rumah katanya. Hati-hati, beda dengan beliau. Ajarkan kesederhanaan. Dan ketika kaya raya, banyak sodako, banyak berderma. Karena dia ekonomis. Cukup dengan ini untuk keluargaku, sisanya aku serahkan di jalan Allah. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan yang lain dari para sahabat. Subhanallah, ini yang dididik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ke-10 ya barakallahu fikum, orang yang tawadhu akan meraih kemuliaan dunia dan akhirat. Sebab Allah yang akan memuliakan dia. Dan siapa yang Allah muliakan, tak ada yang bisa menghinakan. Siapa yang Allah hinakan, tak ada yang bisa memuliakan. Sadarlah itu, barakallahu fikum ikhwah. Barangkali ini nasihat kami sebelum berpisah. Mudah-mudahan ini nasihat bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan ikhwah semuanya. Dalam ya meraih sifat yang mulia ini, yaitu sifat tawadhu. Mohonlah kepada Allah, agar Allah berikan pada kita ketawadhuan. Sehingga kita diberi kemuliaan oleh Allah dengan sifat mulia, sifat tawadhu ini. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Saya mohon pamit dan melanjutkan perjalanan. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.